Maka sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa orang yang engkau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi may yasha, namun Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka pada setiap kali khutbah Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan dalam khutbatul hajah, Rasulullah SAW menegaskan, may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Namun siapa yang Allah kehendaki, siapa yang tersesat, tidak ada yang bisa pula yang menunjukinya. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, maka kita diberi hidayah iman, petunjuk, nikmat iman. Marilah kita syukuri dengan syukur yang sebenarnya. Kita jaga iman kita, kita perkokoh, kita perkuat dengan kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati, illa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan muslim, keadaan Islam, orang yang berserah diri kepada Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah, menjauhi kesyirikan-kesyirikan. Itulah orang Islam. Muslim artinya adalah istislamu lillah, berserah diri kepada Allah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun ada di sana orang-orang yang dia menjual agamanya, terlebih di zaman fitnah, fitnah yang di akhir zaman fitnahnya semakin besar, fitnah semakin dahsyat, sampai-sampai Rasulullah SAW menghabarkan karena dahsyatnya fitnah, fa innar rajula yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ada seseorang sore harinya masih beriman namun paginya sudah kafir, wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, atau di pagi harinya masih beriman sorenya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya karena ingin mendapatkan kesenangan dunia. Agamanya tidak dijaga, tidak dipelihara, bahkan dijual untuk mendapatkan kesenangan, kesenangan dunia, ambisi dan tujuan dunia. Kalau sudah demikian jemaah kaum muslimin, maka bukan lagi dia punya keimanan, namun dia kini telah kafir. Itulah yang disebut ar-riddah. Ar-riddah, orangnya namanya murtad. Nah, inilah yang akan kita kaji jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, apa pengertian riddah dan berapa macamnya dan apa hukum-hukumnya. Kita sering mendengar kata-kata murtad. Apa sih murtad itu? Murtad asal katanya dari ar-riddah, yaitu secara bahasa artinya ar-ruju, kembali. Itu secara bahasa, seperti Allah Ta'ala firmankan secara bahasa dalam surah Al-Ma'idah ayat 21, wala tartaddu ala adbarikum, jangan kalian kembali ke belakang kalian. Wala tartaddu, la tarji'u, jangan kalian kembali ke belakang. Itu secara bahasa. Secara istilah syariat dan juga yang ditetapkan secara istilah fikih, ar-riddah atau orangnya yang disebut murtad itu adalah al-kufru ba'dal Islam. Orangnya kafir setelah sebelumnya Islam. Awalnya Islam, kemudian menjadi kafir. Baik dia memang terang-terangan ganti agama, meninggalkan agama Islam masuk kepada agama yang lain, atau nanti bentuknya perbuatan atau ucapan ataupun keyakinan. Akan kita bahas nanti macam-macamnya murtad. Jemaah kaum muslimin rahiman wa rahmatullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Siapa saja yang murtad dari kalian, siapa saja yang murtad dari kalian, yaitu meninggalkan Islam, keluar dari Islam, berganti agama, siapa yang saja yang murtad di antara kalian, ang dinihi dari agamanya, fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka merekalah orang-orang yang terhapus seluruh amalan-amalan mereka di dunia maupun di akhirat. Amalannya terhapus. Dulu sholat tidak ada gunanya, dulu puasa tidak ada manfaatnya, bahkan dulu haji tidak mendatangkan guna. Kenapa? Hapus amalannya, hilang seluruhnya amalannya. Kenapa? Dia murtad. Dia murtad. Makanya Allah Ta'ala mengatakan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, terhapuslah seluruh amalannya di dunia maupun di akhirat, wa ulaika ashabun nar, mereka lah orang-orang yang menjadi penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka itu kekal. Bayangkan jemaah kaum muslimin, bahayanya murtad, bahayanya pindah agama, bahayanya terjatuh kepada perbuatan, ucapan, keyakinan yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi kafir. Dalam keadaan kemudian dia mati di atas kekafiran, maka terhapuslah seluruh amalannya. Walaupun dulu dia punya amalan-amalan kebaikan, terhapus, hilang semuanya. Bahkan dibalasi oleh Allah Ta'ala adalah neraka kekal di dalamnya. Ini pengertian murtad. Sekarang macam-macamnya jemaah kaum muslimin. Bahwasannya murtad itu terjadi ketika seseorang melakukan perkara yang bisa membatalkan Islam. Islamnya batal, Islamnya hilang. Walaupun mungkin tertulis di KTP-nya masih Islam. Kenapa? Karena sudah batal syahadatnya, sudah batal Islamnya. Kenapa dia melakukan pembatal keislaman? Dulu pernah kita pelajari bahwasanya rukun-rukun Islam itu semuanya ada syarat rukun, ada pembatalnya. Seperti sholat, ada syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, ada pembatal sholat. Puasa, ada syarat puasa, rukun-rukunnya puasa, ada yang membatalkan puasa. Begitu juga syahadat, rukun Islam pertama. Syahadat ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada yang juga yang membatalkan syahadat. Nah, kalau sudah batal syahadatnya, batal Islamnya, maka berarti menjadi kafir, itulah murtad. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah. Nah, pembatal-pembatal keislaman itu banyak. Namun secara global dibagi empat. Pembatal-pembatal keislaman itu banyak, namun secara global dibagi empat. Satu adalah berupa ucapan, yang kalau orang mengucapkannya maka bisa dihukumi murtad. Contohnya, dia mencela Allah, mencela Rasul, mencela malaikat. Contoh yang lain, iddia ilmil ghaib, ngaku-ngaku tahu ilmu ghaib, padahal ilmu ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu. Atau dia ngaku-ngaku sebagai nabi, padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngaku-ngaku menjadi nabi. Atau membenarkan orang yang ngaku nabi. Ada orang ngaku-ngaku nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang ngaku-ngaku nabi. Maka orang yang membenarkannya juga dihukumi kufur, bisa menjadi kafir. Atau dia berdoa kepada selain Allah, memohon perlindungan, pertolongan dalam perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala yang maha mampu. Berdoa minta keselamatan bukannya kepada Allah, tapi kepada keyakinan mereka, penunggu laut, penunggu gunung, penguasa laut, penguasa gunung, bukan kepada Allah. Nah, ini bentuknya ucapan-ucapan yang bisa menggugurkan iman, menggugurkan Islam, membatalkan syahadat. Pelakunya bisa dihukumi kafir karena murtad. Kalau itu terjadi bagaimana? Nah, nanti kita bahas hukumnya. Bagaimana hukumnya? Sekarang kita bahas macam-macamnya dulu. Jadi ada bentuknya ucapan, pelakunya dihukumi kufur. Allah dicela, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dijelek-jelekan, dihina. Ini ucapan-ucapan kekafiran. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Bentuknya ucapan pertama. Yang kedua, bentuknya adalah perbuatan. Seperti kasujudi lisonami wasyajari wal hajari wal kuburi, seperti sujud kepada patung, berhala, sujud kepada pohon, bebatuan, sujud ke kuburan. Nah, ini bentuk-bentuk penyembahan kepada selain Allah, ibadah kepada selain Allah. karena sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalau dulu zamannya kerajaan, orang menghadap rajanya atau menghadap kepada tuannya, atasannya dengan sujud sebagai bentuk penghormatan, maka itu tidak boleh. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, karena sujud itu adalah tidak boleh diberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain adalah adzbahulaha, menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah, menyembelih sapi atau kerbau bahkan atau ayam. Nah, dijadikan sesaji, diberikan ke penguasa laut atau penguasa gunung, atau diberikan kepada batu, mengkeramatkan batu atau pohon karena meyakini pohon itu ada penunggunya. Kalau enggak dikasih sembelihan, enggak dikasih sesaji, nanti bisa mendatangkan mara bahaya, bencana, petaka misalnya. Ini adalah keyakinan-keyakinan syirik. Perbuatan menyembelih yang diperuntukkan kepada selain Allah itu adalah bisa menyebabkan batalnya keislaman. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan untuk Rabbmu. Juga Allah Ta'ala menyatakan, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, penusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mati dan hidup serta matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ini jamaah kaum muslimin. Jadi orang menyembelih itu ada beberapa bentuk. Ada yang menyembelihnya adalah boleh. Contohnya disembelih untuk dimakan atau dijual dagingnya. Syaratnya menyembelihnya harus membaca basmalah dan dengan cara yang syar'i. Cara yang syar'i adalah alat yang digunakan untuk menyembelihnya adalah dengan alat yang tajam dan di tempat, yaitu dipotongnya urat pernafasan, tenggorokan, nah, dan jalur makanan, kerongkongan. Nah, itu. Kalau bendanya tajam misalnya, tapi yang dipotong badannya langsung, ini tidak sah sembelihannya walaupun baca basmalah. Nah, jadi tempatnya adalah memutus jalur makanan, yaitu kerongkongan, dan jalur pernafasan, yaitu tenggorokan, ditambah dua urat yang ada di kanan kiri, sebelah kanan sebelah kiri. Ini jamaah kaum muslimin, syaratnya penyembelihan. Baca basmalah, dimasukkan karung, dipukuli dengan tongkat misalnya, habis itu mati. Nah, ini juga tidak sah sembelihannya. Jamaah kaum muslimin, kecuali dua hewan yang tanpa disembelih boleh, yaitu bangsa belalang dan bangsa ikan. Nah, jamaah kaum muslimin, itu tanpa disembelih maka halal. Hewan yang harus disembelih, maka kalau tidak disembelih dengan cara syariat, maka namanya bangkai. Maitah namanya, bangkai. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, lah sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, bisa membatalkan keislaman. Makanya tidak boleh. Acara misalnya larung, melarung, yakni sesaji di laut, ini tidak boleh. Ini adalah acara kesyirikan. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, memberikan sesaji kepada penguasa laut yang tinggal di gunung, penguasa gunung, atau di sebuah kampung diberikan ke yakni tempat mata air misalnya, ini adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita beribadah hanya kepada Allah, kita memohon pertolongan dan keselamatan, penjagaan dari mara bahaya, dari bencana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyam saskallahu bidurrin falakasifalahu illahu. Kalau Allah timpakan mara bahaya atau bencana kepada kalian, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bencana tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau ngasih sesaji-sesaji ke laut atau ke gunung pengennya selamat, itu justru bukan selamat. Itu justru mengundang murkanya Allah, mengundang bencana dan malapetaka. Allah murka. Jemaah kaum muslimin rahiman rahmakumullah. Maka kita beribadah semata hanya kepada Allah. Contoh yang lain adalah ilqa'il mushaf fil mawatinil qadhirah. Membuang Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an di tempat yang ada penuh kotoran, menghinakan Al-Qur'an. Ini termasuk adalah perbuatan yang bisa menjadikan orangnya itu kafir. Ada orang belajar sihir. Nah, caranya diantaranya adalah Al-Quran naudzubillah diinjak, diinjak di bawah kaki ketika buang air, buang kotoran naudzubillah, untuk dapat ilmu sihir. Maka ini adalah termasuk perbuatan kekufuran, pelakunya bisa menjadi kafir. Wa amal sihir, contoh yang lain adalah amalan sihir. Mempelajari ilmu sihir yang sekarang ada bahasa hipnotis, mempengaruhi orang, tersihir, hilang, orang itu tidak sadar, hilang akalnya, maka hipnotis. Nah, ini termasuk bisa menjadi pelakunya keluar dari agama. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan khillahu, berhukum pada hukum selain Allah dengan meyakini itu halal. Ini termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan Islam. Jadi yang pertama bentuknya ucapan, yang kedua perbuatan, sekarang yang ketiga bentuknya keyakinan. Kal i'tiqadi syarik lillah, seperti meyakini bahwasanya Allah itu punya sekutu. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran yang mengatur segala alam semesta ini adalah Allah, yang menguasai langit dan bumi ini adalah Allah, lillahi mulkus samawati wal ard. Namun ada dia meyakini, oh ada penguasa selain Allah, ada penguasa langit sendiri, ada penguasa bumi sendiri, ada penguasa air sendiri, ada penguasa udara sendiri, ada penguasa api sendiri. Nah, ini keyakinan menjadi pelakunya adalah keluar dari agama, karena itu meyakini adanya sekutu-sekutu. bagi Allah. Padahal kita telah menyebutkan Allah itu adalah tidak memiliki sekutu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu setara seorang pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau meyakini anna zina wal khamra war riba halal, meyakini khamar, minum-minuman keras atau sejenis narkoba dan sebagainya yang membuat orang bisa hilang akal, atau zina, atau riba, atau mencuri, itu diyakini halal, maka ini bisa dia keluar dari agama, murtad. Kenapa? Berarti menentang ayat-ayat dan hadis-hadis, menentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul yang menyatakan itu semua adalah haram. Zina haram, judi haram, khamr haram, menipu haram. Kok dia meyakini halal? Itu bisa berarti mendustakan Allah dan Rasul. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Atau dia meyakini bahwasanya sholat lima waktu itu tidak wajib. Dia meyakini sholat lima waktu tidak wajib. Ini bisa menjadi orangnya kafir. Nyata-nyata Allah Ta'ala menyatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban bagi orang yang beriman yang telah ditentukan waktunya. Wajib. Fardu ain. Dia meyakini, oh tidak wajib itu. Itu tidak wajib sholat lima waktu itu. Ini bisa menjadi kafir orangnya. Atau dia mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Jelas-jelas dia tahu. Atau sebaliknya, menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan. Nah, berarti membuat syariat tersendiri. Ini bentuknya keyakinan-keyakinan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, bisa menjadi sebab murtadnya seseorang adalah ragu. Sifat ragu, seperti ragu tentang haramnya syirik, seperti ragu tentang haramnya zina, haramnya khamer. Ragu saja, ragu-ragu, ini haram enggak ya? Khamer ini, zina ini, misalnya membunuh ini, haram atau enggak ya? Meragukan ayat-ayat Al-Quran, meragukan hadis-hadis Rasul yang telah sahih. Ragu itu sendiri, padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya, harus yakin, tapi dia masih ragu. Nah, maka itu bisa menjadi dia dinyatakan kafir, belum beriman. Kenapa demikian? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Tidak lain orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian tidak ragu. Salat lima waktu harus yakin itu wajib. Kalau kita ragu, nah bisa menjadi kafir, murtad. Ini jangan kaum muslimin, penyebab-penyebab orang itu bisa dihukumi murtad. Nah, terus bagaimana hukumnya? Sekarang bicara hukum. Kalau orang terjadi melakukan atau mengatakan atau meyakini perkara-perkara yang bisa menjadikan sebab murtadnya, maka dia langkah pertama adalah harus dimintai tobat. Orang yang demikian suruh bertobat, kasih penjelasan, kasih penerangan, kasih pelajaran tentang yang perkara yang benar. Dimintai tobat. Kalau dia bertobat, kembali lagi ke Islam. Namun kalau dia tidak kembali dalam waktu 3 hari, nah, maka dihukumi berarti dia murtad. Terus bagaimana? Kalau dia tidak mau bertobat, maka kalau hukum Islam itu adalah dia wajib untuk dibunuh, dieksekusi. Nah, karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya alias murtad, maka hukumlah dengan hukum bunuh, dieksekusi. Nah, kemudian jemaah kaum muslimin rahimani rahmatullah, di saat dia dimintai tobat, dikasih waktu 3 hari, nah, maka hartanya itu ditahan. Hartanya ditahan, tetapi belum diapa-apain, ditahan dulu. Kalau dia mau bertobat, berarti Islam lagi, diserahkan hartanya. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka hartanya itu menjadi hak baitul mal, milik negara, diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin. Keluarganya enggak ada hak menerima warisan dari harta dia. Juga dia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, ini orang kalau murtad dihukumi kafir adalah dia tidak berhak mendapatkan warisan dan keluarganya juga tidak berhak mewarisi harta dia. Terus hartanya dia disita oleh negara untuk kepentingan kaum muslimin, kepentingan umum kaum muslimin. Kalau kemudian dia murtad, tadi dihukum, kalau di hukum Islam itu adalah dieksekusi, yaitu dibunuh. Nah, maka setelah dibunuh, yang pelaksananya adalah pihak yang berwenang, yang sah setelah diputuskan oleh mahkamah peradilan agama. Setelah dibunuh, maka tidak diberlakukan seperti jenazah muslim. Jenazahnya tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikubur di pemakaman muslimin, tetapi dia dikubur di pemakaman orang-orang kafir atau pemakaman di luar pemakamannya kaum muslimin, karena dia telah murtad semasa hidupnya. Inilah hukum orang yang murtad. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, ini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala menetapkan kita, mengokohkan kita di atas iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala jauhkan dari diri kita perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang bisa menjadikan hilangnya keislaman, keimanan. Semoga Allah Ta'ala jaga diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dari bahaya pemurtatan karena adanya usaha-usaha musuh-musuh Islam untuk menjadikan orang-orang Islam bagaimana mereka murtad dari agama Islam. Walang tardul angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho hingga engkau mau mengikuti agama mereka. Ini jemaah kaum muslimin. Maka di berbagai tempat sebagian saudara-saudara kita menghadapi yakni program pemurtatan, usaha-usaha musuh-musuh Islam untuk memurtadkan kaum muslimin dengan berbagai cara. Semoga Allah Ta'ala menjaga keislaman dan keimanan kaum muslimin. Maka kekokohan Islam dan kekokohan iman, kuatnya Islam, kuatnya iman, itu perlu harus diusahakan diantaranya dengan terus mengkaji, mendalami bimbingan agama Islam. Taklim, pengajian itu penting, sangatlah penting. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.